وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: ولما فرغ رحمه الله من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. فقال رحمه الله setelah فرغ بلا selesai menyebutkan dalil-dalil syar'i yang mutafaq alaiha, yang disepakati, maksudnya disepakati indal jumhur, karena qiyas termasuk yang disebutkan, dan ada sebagian ulama yang kemudian menolak qiyas. Yang dimaksud mutafak alaih di sini, mutafak alaiha di sini mutafak alaiha indal jumhur. Syara'a beliau yadkur, mulai yadkur menyebutkan dalil yang diperselisihkan. Kamilah diantaranya ayukal dikatakan hukum asal segala sesuatu itu haram ataukah mubah. Fakal, maka beliau katakan la hukma qabla bi'sati rasuli bal ba'daha bimuktada dalili wal aslu fil asya'i qabla syar'i tahrimuha la ba'da hukmin syar'iin bal ma'ahala syar'u halalnahu wa manahana anhu haramnahu wa haitu lam najid dalila hillin syar'an tamasakna bihukmin asli mustashhidin al asli la siwahu wa qala qawmun didda ma qulnahu ay asluha at tahlilu ila ma warad tahrimuha fi syar'ina fala yurad. Tidak ada hukum sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ba'daha setelah diutusnya Rasul baru ada hukum muqtada sesuai dengan tuntutan dalil-dalil. Hukum asal dan segala sesuatu sebelum adanya syariat adalah haram, tidak sesudah adanya hukum syar'i. Bahkan apa yang dihalalkan oleh syariat kita halalkan, dan apa yang kemudian dilarang oleh syariat haramnahu kita haramkan. Dan di mana kita tidak menemukan dalil halalnya cara syar'i tamasakna, maka kita berpegang teguh bil hukmil asli dengan hukum asal. Mustasyibina kita pertahankan hukum asal, tidak selainnya. Pakola dan berkata berpendapat sebagian ulama didamakunnahu, berbeda dengan apa yang kami katakan. Maksudnya mereka berpendapat asal hukum asalnya adalah halal ila mawarat, kecuali yang terdapat tahrimuha dalil haramnya dalam syariat kita, maka tidak boleh ditolak. Ini permasalahan hukum asal segala sesuatu. Segala sesuatu sebelum diutusnya Rasul. Itu apa? Sebelum datang Rasul, hukum segala sesuatu itu asalnya apa? Hadhi mas'alatun tanazza'a an-nasu fiha huwa niza'a la ta'ila tahtahu. Wa ya hal aslu fil asya' al-ibahatu أو الأصل في الأشياء التحريم، أو نقول إنه لا حكم للأشياء، يعني لا نقول ممنوعة ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول. الجواب أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، فالرسول قد بعث من أزمان بعيدة، لكن هو جدال عقلي أو awjadahu al-mutakallimuna liyazghalu an-nasa amma huwa ahamu sawa'un aradu bidhalika aw lam yuriduhu. Walihada la na'lamu anna sahabiyan qala ya Rasulullah ma huwa al-aslu fil asya' qabla an tub'asa ar-rusulu fama al-fa'idatu an na'rif al-hukma qabla an yukhlaqa Adam wa nahnu na'lamu anna an-nasa la ya'lamuna qabla irsalir rusuli liqalihi ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa hadha wal muhimu anna an-nasa la ya'tamuna. Lakin min nahyatil aqliyati idza kana Allahu yakana laqad khalaqa lana asya'a wa lam yanhana anha fal aslu al-ibahatu. Wa hadha hukmun aqliyun tabi'iyun wa 'alaihi fala hajata lin-niza'i. Ini adalah permasalahan tanda za'anas yang diperselisihkan oleh banyak orang, namun ada perselisihan yang tidak ada manfaatnya, la ta'ila tahtahu, tidak ada manfaatnya di bawahnya, di balik perselisihan ini. Itu perselisihan apakah hukum asal benda segala sesuatu itu mubah ataukah hukum asalnya adalah haram sebelum diutusnya Rasul. Ini kan cuma berimajinasi saja. Ngapain mikirkan sebelumnya Rasul? Yang jelas Rasul kan sudah ada. Kenapa harus bayang-bayangkan, berimajinatif? Kalau belum diutusnya Rasul, gimana ya? Tidak ada. Aunakul atau kita katakan tidak ada hukum untuk benda-benda tersebut. Artinya kita tidak mengatakan mamnu haram, tidak pula mengatakan halal. Kebelagi satu Rasul sebelum diutusnya para Rasul. Jawabannya kita katakan ini hada bahsun, ini adalah pembahasan yang tidak ada manfaatnya itlaqan sama sekali. Karena pembahasan ini qad madat, sudah berlalu, entah sudah selesai, Rasul sudah ada. Ngapain? Kenapa kita perlu kemudian bahas tentang berandai-andai hukum tentang sebelum diutus Rasul? Rasul, para Rasul sudah diutus sejak zaman yang sangat lama sekali. Jadi ini adalah jidalun akhliyun. Ini ada cuma perdebatan logika yang tidak ada manfaatnya, yang dibuat oleh al-mutakallimun, para ahli ilmu kalam. Ini contoh pembahasan ilmu kalam. Ini contoh pembahasan ilmu kalam. Apa hukum menggunakan benda, makan hewan macam-macam sebelum diutusnya para Rasul? Ini contoh pembahasan ilmu kalam. Ya kayak gini. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Kenapa ini itu dibahas? Wong Rasul dah ada, ini dah hukum dah ada. Kok tidak harus kemudian membayang-bayangkan gimana hukum yang harus dilakukan ketika itu? Dia selalu untuk menyibukkan manusia dari sesuatu yang ahamu, yang lebih penting. Sawa'un baik aradu dalika, mereka berniat demikian. Ahli kalam itu berniat demikian ataukah tidak berniat demikian. Baik mereka berniat mau menyibukkan manusia ataukah tidak, yang jelas realitanya hal tersebut menyibukkan manusia dari suatu hal yang lebih bermanfaat. Oleh karena itulah naklamu, kita tidak tahu ada seorang sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, apa hukum asal segala benda sebelum diutusnya para Rasul? Famal faida, maka apakah manfaat kita mengetahui hukum sebelum terciptanya Adam? Fananulak namu, maka seandainya kemudian kita mau bahas, ini seandainya kita mau bahas, dan ini ada pembahasan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, maka kita tahu bahasanya manusia itu tidaklah berdosa sebelum diutusnya para Rasul. Dalilnya, supaya manusia tidak punya hujah di hadapan Allah ba'da Rasul, sesudah diutusnya para Rasul. Sesudah diutusnya para Rasul, manusia tidak bisa beralasan, kami tidak tahu hukum, sehingga kami maksiat, kami syirik. Hadza huwal muhim, inilah yang paling penting. Yang penting bahasanya orang itu layak samuna, tidak berdosa, tidak mendapatkan dosa. Akan tapi dari sisi akal, jika Allah sudah menciptakan, ini dari sisi dalil, jika kita mau membahas masalah ini, dari sisi akal, jika Allah sudah qad khalaqalana al-asya, menciptakan untuk kita berbagai benda dan tidak melarang kita, fal asl, maka hukum asalnya adalah mubah. Ini adalah hukum akal yang tabii, yang sesuai dengan tabiat, yang fitri. Wa alaihi fala hajata lin nizaa', oleh karena itu kita tidak perlu berselisih. Kalau mau dibahas, maka secara nakli tidak ada dosa, mubah berarti. Dan secara akal demikian, kesimpulannya apa? Yang mendekati, seandainya kita membahas hal ini adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Alladzina qalu al-asl al-man'u qalu li anna hadha mulkullahi atau milkullahi wala yumkinu an tatasarrafa fi milkihi illa bi idznihi. Walladzina qalu al-aslu al-ibahatu qalu inna Allah ta'ala khalaqal 'abda wa ma yantafi'u bihi. falau lam yubah lahu kana khalquhu ma atasan ay khalian min hikmah fasabu anakul awalan hadal bahsu la ta'ila tahtahu li anna al-muhimmata fihi intahat wa rusulu qad ja'u wa bayanu al-ahkama thaniyan al-aslu fi ma khalaqallahu lana wa lam yamna'na minhu al-hilu li annahu karimun azza wa jal fali karamihi la yuqaddimu li ibadi syai'an illa wa huwa halalun lahu wa lam ya'samuna bihi idzan la hukma qabla al-bi'sati rusul bal ba'daha wada bi muqtada dalil wa qawluhu ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan ila wa anzalamul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi qawluhu la ba'da hukmin syar'iyyin ma'rufun annahu ba'da hukmi syar'i yattati'u al-amru hal huwa halalun am haramun wa qalu ba'da hukmin syar'iyyin la'allahu arada bayanal waqi'i wa anal ahkama allati yathbutu biha al-hilu wal hurmatu wal wujub wa natbu wal karahatu wiyal ahkamu asya'iyatu bal ma'ahala ahalla asya'u halalnahu wa manahana anhu haramnahu ay anna ma'ahala allahu lana fawa halalun wa maharamahu fawa haramun walakin al-mu'alifa rahimullah yakul manahana anhu bina'an ala anal asla binahyi at-tahrimu. Orang yang kemudian mengatakan hukum asal sebelum diutusnya para rasul adalah haram beralasan karena alam semesta ini seluruhnya adalah kerajaan atau milik Allah dan kita tidak mungkin tidak boleh tata sorab melakukan berbuat dalam kerajaan Allah dalam kekuasaan Allah kecuali dengan izin Allah dan belum ada hukum berarti tidak boleh. Orang yang mengatakan hukum asalnya adalah mubah, mereka mengatakan ya Allah khalaqal abda ya, menciptakan hamba dan barang yang tafi'u bihi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka seadanya tidak dibolehkan untuk manusia, maka menciptakan manusia dan benda tersebut abasan adalah sia-sia. Khalian minal hikmah, tidak ada hikmahnya. Itu pendapat dan alasan mereka. Sikap yang benar adalah kita katakan pembahasan ini la ta'ila tahtahu, tidak ada manfaatnya. Karena muhimmah, karena fungsi dari pembahasan ini, al-muhimmah fungsi fihi, dalam pembahasan ini intahat, sudah selesai. Para rasul sudah datang dan menjelaskan hukum. Kemudian yang kedua, hukum asal dalam apa yang Allah ciptakan untuk kita dan tidak Allah larang adalah halal. Li'annahu karena sesungguhnya Allah itu karim maha pemurah. Karena dia karena murahnya, karena maha murahnya, la yuqaddim dia tidaklah berikan kepada hamba-hambanya manusia syai'an suatu pun kecuali itu adalah halal untuk manusia la ya'zamun mereka tidak dosa dengannya. Kesimpulannya la hukma qabla al-bi'sati rusul, tidak ada hukum seandainya kita ikut membahas dalam masalah ini meskipun sebenarnya tidak ada manfaatnya, tidak ada hukum sebelum diutusnya para rasul karena tidak ada dosa sebelum diutusnya para rasul, bal ba'daha hukum itu ada setelah diutusnya para rasul. Ini adalah yang sesuai dengan tuntutan dalil yaitu firman Allah la'alla yakuna linasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia itu tidak punya alasan untuk berbuat maksiat di hadapan Allah sudah diutusnya para rasul. Dan Allah berfirman, dulu manusia adalah umatan wahidatan, satu umat yang bertauhid. Dan Allah mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Wa anzala dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan hak supaya mereka menetapkan hukum di antara manusia. Nah, berarti ada hukum setelah diutusnya para rasul. Fi makhtalafu fihi dalam perkara yang di, mereka perselisihkan. La ba'da hukmin syar'iyin, tidak sesudah hukum syar'i. Ma'rufun, sudah diketahui bahasanya sesudah adanya hukum syar'i, yattadu al-amru, maka segala urusan jelas apakah itu halal ataukah haram. La'alla, boleh jadi beliau beliau maksudkan dengan bait itu adalah arada bayan al-waqi', beliau maksudkan untuk menjelaskan realita, yaitu hukum-hukum yang yasbutu biha, yang tetap dengannya atau bisa ditegaskan dengannya halal, haram, wajib, anjuran dan makruh adalah hukum syar'i. Apa yang sudah dihalalkan oleh syar'i maka kita halalkan, apa yang nahana anhu haramnahu, dan apa yang dilarang oleh syar'i maka kita haramkan. Artinya apa yang Allah halalkan untuk kita bahwa halal maka itu halal, dan apa yang Allah haramkan maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau di bait syairnya, apa yang Allah larang kepada kita maka kita haramkan. Dia mengatakan manahana anhu. Binaan ini adalah berdasarkan bahasanya hukum asal larangan adalah haram. Oleh karena itu bait syairnya bunyinya, dan apa yang Allah larang untuk kita kita haramkan. Dan di mana kita tidak menemukan dalil halal syar'an syar'i, maka kita berpegang teguh dengan hukum asal. Maksudnya idza lam najid dalilal hilli tamassakna bil hukmil asli wa wa at-tahrimu ala ra'yi man yara anal asl at-tahrimu awil hillu ala ra'yi man yara anal asla al-hillu. Artinya jika kita tidak menemukan dalil halal maka kita berpegang teguh dengan hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu apa? Haram menurut ulama, pendapat yang mengatakan hukum asal segala sesuatu adalah haram, dan halal menurut pendapat man ro'a, ulama yang berpendapat bahasanya hukum asal segala sesuatu adalah adalah halal. Mustashhibina al-asla, mempertahankan hukum asal tidak yang lainnya. Waqala qaumun, sebagian ulama berpendapat dengan beda dengan apa yang kita katakan. Ulama yang berbeda dengan beliau mengatakan hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya dalam syariat kita maka tidak boleh ditolak. Ya, kalau beliau itu hukum asalnya adalah haram, karena hukum asal segala sesuatu sebelum adanya syariat itu haram. Gitu. Sini Syaikh menjelaskan wal aslu ala dimasya alil mu'alifu huwa at-tahrimu. Nah, hukum asal yang menjadi pendapat mu'alif itu adalah haram. Hukum asal benda tidak boleh dipegang, tidak boleh dimanfaatkan, karena hukum asalnya adalah haram. Nah, itu pendapat mu'alif. Waqauluhu ay aslua at-ta'lil hadha wa as-sahih wa at-tahlil, itu pakai ha ya, bukan pakai ain, beliau cetak ini. Asl at-tahlil hadha wa as-sahihu fal aslu huwa al-hillu bi dalil sam'i wan nadhari. Amma dalil sam'i fa qawlu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Amma nadharu fa li'anna Allah khalaqa al-abda wa ma yantafi'u bihi falau lam yubah lahu kana khalquhuma abasan ay khalian minal hikmah. Wabina'an ala hadha ra'yi idha lam yadid dalil tahrim ala ala syai' fa'inna yakunu halalan. Adapun perkataan beliau, yaitu menyebutkan pendapat ulama yang lain bahasanya hukum asal adalah halal, kata Syaikh Utsaimin, inilah yang benar. Ya, hukum asal segala sesuatu benda itu adalah halal, boleh dipegang, boleh dimakan. Dan dalil benarnya kaidah ini adalah rajihnya kaidahnya adalah asam, dalil nakli dan dalil logika. Dalil nakli, dalil wahyu, firman Allah. Allah lah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi. Maka semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Artinya boleh kita manfaatkan dengan berbagai bentuk pemanfaatan. Maka kemudian hal pemanfaatan yang kemudian Allah larang, nanti akan Allah jelaskan. Nah, hukum asalnya boleh. Adapun dalil nazar, dalil akli, maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dan benda-benda yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka seandainya tidak dibolehkan untuk manusia, maka menciptakan manusia dan menciptakan benda-benda tadi itu abasan, sia-sia, tidak ada hikmahnya. Berdasarkan ala hadzarai pendapat ini, pendapat yang kuat ini, yang lebih kuat ini, ya, baik itu hukum asal segala sesuatu adalah halal, maka jika kita tidak menemukan dalil haramnya suatu benda ala aisyik, benda apapun, maka hukumnya adalah halal. Ini ya yang kaidah yang sudah mutakarrar, yang ya yang kemudian ma'ruf di antara para ulama. Kayaknya jarang yang kemudian masih mempertahankan kaidah hukum asal segala sesuatu adalah haram. Kemudian waqila innal asla fi ma yanfa'u jawazuhu wa ma yadurruhu yumna'u. Dan dikatakan pendapat yang ketiga, innal asla, bahasa hukum asal untuk barang yang bermanfaat adalah jawazuhu, boleh. Ataupun barang yang yadur, berbahaya, maka yumna'u, maka dilarang. Ini hukum asal segala sesuatu. Pendapat yang pertama itu pendapatnya nazam warokot adalah haram. Kemudian pendapat yang kedua, itu pendapat yang dirujukkan sesenya adalah halal. Ada pendapat yang ketiga, hukum asal segala sesuatu itu dikembalikan dilihat bendanya. Kalau itu bendanya manfaat untuk kita, maka hukum asalnya mubah. Hukum kalau bendanya itu berbahaya untuk kita, maka hukum asalnya adalah haram. Wa hadza qaulun mufassilun anal asla fi ma yanfa'u wal wa al asya annafi'atu annahu halalun liqauli ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a dzakarahu fi ma'ridil imtinani wa la yamtanu ila bi jaizin wal aslu fi ma yaduru wal asya ad-daratu atahrimu liqaulihi sallam fi ma ra'a ibnu majah wa ghairuhu sahahu al-albani la darara wa la dirara. Wal haqiqatu anna hadha aidun qaulun laisa bi kabirun kabiru faidatin li anna ma yaduru safa yastanifu al insanu bi dalili aqlihi it innal aqla la yumkinu ayar taqiba ma yaduruhu wa huwa ya'lamu annahu yaduruhu wa hunaka aslun salin la yatakalamu anhu mu'alifu rahimallahu wal aslu fil ibadat. Wal aslu fil ibadati atahrimu liqaulihi Nabi sallam iyakum wa muhtasatil umuri wa qauli sallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat fa ayu insanin yata'abbadu lillahi biqaulin aw amalin aw aqidatin biduni dalilin syar'iyyin fa inna mubtadi'un wa amaluhu mardudun alayhi amma ghairul ibadati fal aslu al hillu sawa'an kana fil a'yani awil ma'amalati awil a'adati al a'yan kama law syakakna fi hayawanin hal huwa halalun am haramun fal aslu al hillu al ma'amalatu kama law ta'amalna ma'amalata bay'in aw tijaratin aw rahnin aw waqfin wala nadri hal hiya halalun am haramun fal aslu al hillu. Bahadat ini adalah pendapat yang mufasil, merinci. Hukum asal untuk barang yang bermanfaat itu al-asya' an-nafi'ah adalah halal. Dalilnya khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ayat ini, Allah menyebutkan ayat ini di ma'ridil imtinan, dalam situasi imtinan, menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Walayam tanu, dan Allah tidaklah menyebutkan nikmat-nikmatnya ila bijak izin, kecuali sesuatu yang hukumnya mubah atau boleh. Dan hukum asal fima yaduru, barang yang berbahaya, adalah at-tahrim haram. Mengingat hadis Nabi SAW, la dara wa la dirara, tidak boleh juga membuat bahaya untuk diri sendiri atau untuk orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan perbedaan di antara para ulama tentang perbedaan dara sama dirara. Wal haqiqatu, sebenarnya anahala, pendapat ini juga qaulun laisa bi kathir faedah, pendapat yang tidak begitu banyak faedahnya. Kenapa? Kalau barang itu barang berbahaya, safa yattanibu al insan, maka orang itu akan menjauhinya otomatis. Bidalili aqlihi, dengan petunjuk akalnya. Ini racun. Sudah, tidak mau orang itu kemudian akan minum, mau tahu racun. Ini beracun. Orang akan kemudian meminumnya, memakannya. Karena orang yang berakal tidak mungkin yang takib melakukan sesuatu yang berbahaya pada saat dia tahu kalau itu berbahaya. Gitu. Sehingga kesimpulannya yang rajih, yang hukum asal, benda atau segala sesuatu, asya, benda ataupun perbuatan, itu adalah mubah. Kemudian ada kaidah yang kedua, lam yatakalam, yang tidak dibicarakan oleh mu'alif, yaitu hukum asal dalam masalah ibadah. Dia katakan hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram. Dan Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengada-adakan dalam perkara kami ini padahal bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Maka fa'ayu insanin, siapa saja yang beribadah pada Allah dengan ucapan atau perbuatan atau akidah biduni dalil syar'iin, yang tanpa ada dalil syar'i yang mendukung hal tersebut, fa inna mubtadi', ya, maka dia adalah mubtadi'. Seorang yang melakukan bid'ah, ya, hukumnya mubtadi', ahlul bid'ah dalam mubtadi'. Dan kalau kemudian dia bid'ahnya tersebut itu karena ijtihad, takwil, maka tidak ada, ya, tidaklah kemudian berdosa karenanya. Wa amalu, dan amalnya marbutun alaihi, dan amalnya adalah tertolak. Sebagaimana setiap orang yang berzina adalah zina, zanin. Kalau dia belum tahu hukum zina, ya, maka tidak berdosa. Tapi kalau kemudian dia sudah tahu, maka dia berzina dan berdosa. Amma ghairul ibadat, adapun selain ibadah, maka hukum asalnya adalah halal, baik a'yan benda ataupun muamalah atau perkara adat, baik benda ataupun perbuatan, baik perbuatan itu perbuatan perkara adat atau perbuatan perkara muamalah benda. Bagaimana kita misalnya kita syakak na ragu-ragu tentang satu hewan, apakah hewan ini halal atau haram, fal aslu, maka kita katakan hukum asalnya adalah halal. Masalah muamalah, misalnya kita tak muamalah baik jual beli, tijarah perdagangan, rohan gadai atau wakaf, dan kita tidak tahu apakah halal atau haram, maka hukum asalnya adalah halal. Al-adat, kamalau iqtadna fi'lal asya' fi'lal asya'i asya'a iqtadaha an-nasu wala na'lamu hal syar'u mana'a minha awla fal asul al-hilu. Fa'indana al-an arba'atu asya'a ibadat, ibadatun wa mu'amalatun a'yanun wa adatun. Amal ibadatu fal aslu fiha al-hadru wal man'u ila madala dalilu ala anu masu'un. Wa amma salasatul baqiyatu fal aslu fiha al hilu ila madala adalilu ala annaha muharramatun. Wahadul istihbabi akhdul mustahidi bil asli an dalili hukmin qad fukid. Al istihabu maknahu istihabul hali atau istihabul asli. Wa dalilun idza fukida adalilu. Wa ada min baqiyatil buhusi fi ma huwa al aslu fil asya'i. Misalu dhalika law qala qailun hadzal hayawanu haramun wa laysa hunaka dalilun naqul huwa halalun. Wa dalilu ala anna halalun istishabul asli. Misalun akhar law qala qail yajibu ala fulanin kadza wa kadza naqul indana dalilul istishabi wa anna al asla atamul wujubi wa tawa'atu dhimmati hatta yakuma dalilul wujubi. Contoh perkara adat, anda iktadna, kita biasa melakukan berbagai hal yang iktadaha anas, jadi kebiasaan banyak orang. Walalah lamu, dan kita tidak tahu apakah syariat itu melarangnya ataukah tidak. Fal aslu al-hil, maka hukum asalnya adalah halal, adalah boleh. Fa'indana, maka kita punya empat hal, perkara ibadah, muamalah, a'yan benda, dan perkara adat. Untuk perkara ibadah, maka hukum asalnya adalah al-hadru, terlarang, wal-man'u, terlarang, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu disyariatkan. Ada satu sholat yang disyariatkan, ada satu puasa yang disyariatkan, ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan, kita katakan masro. Adapun tiga sisanya, perkara muamalah, perkara adat, dan perkara dan benda, maka hukum asalnya adalah halal, kecuali madalah dalil, jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu adalah haram. Orang tempat kita suka undang pakai sarung misalnya, ya, perkara adat saja, ya. Boleh-boleh saja orang pakai sarung, boleh, ya, enggak juga boleh. Jadi kalau perkara adat ini jadikan takarub, nah itu jadi bid'ah. Yang wadul istishab dan definisi istishab adalah akhdul mustahid, seorang ulama mengambil fil asli hukum asal an dalil hukmin, karena dalil satu hukum qad fukid enggak ada. Istishab itu sama dengan baka'u makana ala makana, mempertahankan hukum asal, mempertahankan asalnya. Istishab itu istishabul hal, mempertahankan keadaan awal atau mempertahankan hukum asal. Misalnya ada seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, tidak jelas beritanya, sudah ditunggu, tidak ada surat, tidak ada apa-apa. Ini suaminya ini sudah hidup atau sudah mati? Maka kita istishabnya kemarin pergi hidup, belum ada kepastian tentang mati, tentang matinya. Maka berdasarkan istishab, maka suami yang pergi ini statusnya ya masih hidup, sampai kita punya bukti nyata, berita yang yakin kalau sudah mati. Atau istishabul hal, atau istishabul asal, atau mempertahankan hukum asal. Hukum asal benda itu boleh dimakan. Hukum asal benda suci. Siapa yang mengatakan najis harus mendatangkan dalil. Siapa yang mengatakan haram dimakan harus mendatangkan dalil. Hukum asal ibadah haram. Siapa yang mengatakan enggak haram masuk harus mendatangkan dalil. Bahwa dalilun dan istishabnya adalah dalil jika tidak ada dalil yang lain. Idza fukida ad-dalil. Jika tidak ada dalil yang lain. Wahadat, dan ini masalah istishab adalah sisa pembahasan tentang al-aslu fil asya', hukum asal untuk segala sesuatu. Ini membahas tentang hukum asal segala sesuatu nanti dekat dengan pembahasan masalah istishhab. Karena konsekuensinya kan, kalau sudah diketahui hukum asal benda itu halal dimakan, maka maka konsep apa derivatnya adalah adanya istishhab. Siapa yang kemudian mengharamkan suatu benda tanpa dalil, kita katakan yang benar halal karena istishhab, karena hukum asalnya adalah halal. Contohnya seandainya ada orang mengatakan hadal hayawan, hewan ini haram, akan tapi ucapannya ini laisa hunaka dalilun, tidak ada dalilnya, maka kita bantah dengan kita katakan enggak, wahal, benda ini hukumnya, hewan ini hukumnya halal dimakan, apa dalilnya? Saya punya dalil. Kalau kamu kan enggak punya dalil, kamu bilang hewan ini haram dimakan, apa dalilmu? Saya enggak punya. Saya katakan enggak, ini hukumnya halal, dan saya punya dalil. Apa dalilnya? Al-ana halal istishhabul asli. Dalil dan dalil saya, kalau hewannya adalah halal dimakan, adalah mempertahankan hukum asal, atau dikenal dengan istishhab, atau istishhabul al-asal. Contoh yang lain, ada orang yang mengatakan wajib bulan demikian dan demikian, dan dia cuma mengatakan wajib demikian dan demikian, oh harus demikian, harus ini. Karena ini enggak ya. Karena ini enggak sholat, maka harus sampai meninggal, maka harus dividyai. Satu sholat ini 3 kilo kali 1 tahun. Setor sama Pak Kaum. Kita katakan ini mewajibkan sesuatu. Apa dalilnya? Mewajibkan sesuatu. Dan enggak punya dalil, kita katakan inggana dalil istihab. Kalau kami katakan ini enggak benar, apa dalilnya? Kami punya dalil, yaitu istishhab, yaitu anal asla ada menuju, itu bahasanya hukum asal dalam masalah ibadah itu tidak wajib, tidak ada kewajiban, wabaratu himmah, dan tidak ada kewajiban, wabaratu himmah ya sama saja hukum kewajiban, tidak ada kewajiban, hatta ikumat dalil menuju, sampai terdapat dalil wajibnya. Kau katakan kita wajib gini, wajib begitu, harus ada dalilnya. Kalau tidak ada, maka kita bantah. Istishhab mengatakan ini tidak wajib, karena tidak ada dalil. Walamma farra mu'alif min dzikril adillah asy-syar'iyyah sar'a fi bayan at-tarjih bainah. Setelah beliau selesai menyebutkan dalil-dalil syar'i, kalau beliau mulai menjelaskan tentang masalah tarjih di antara dalil. I'lam rahimakallah, karena baitnya mau dibahas satu-satu. Bab tartibil adillah, bab tentang urutan dalil. I'lam rahimakallah, anna tartibil adillah yuradu bihi taqdimu ba'di ala ba'din, wa hadha nahtaju ilaihi fima idha hasala at-ta'ahudu bainal adillati. Baiklah, sesungguhnya urutan dalil maksudnya adalah mendahulukan sebagian dalil daripada sebagian yang lain, dan ini kita butuhkan idha hasala, jika terjadi ta'arud, pertentangan di antara beberapa dalil. Waqaddamu minal adillati al-jali alal khafi bi'tibaril amali. Dan para ulama mengutamakan dalil yang jelas, yang gamblang, daripada yang samar. Bi'tibaril amal, dilihat dari sisi mengamalkannya. Yakni anna yuqaddamu minal adillati al-jaliyu alal khafi. Wa adha wa makna qawlina innal muhkam, innal muhkama yuraddu ilal mutasyabihi ilaihi, innal muhkama yuraddu ilaihi al mutasyabihu, fal jaliyu huwal muhkamu wal khafi wal mutasyabihu. Waqad bayyana Allah Ta'ala fil Quranil Karim anal muhkam aslul mutasyabihi waladhi anzala alaikal kitab minu ayatun muhkamatun ila qawlihi wa bidiruha ta'wilih. Qawluhu ummul kitab ay marji'ul kitab alladhi yarji'u ilaihi al-mutasyabihu mislu qawlihi mislu dhalika qawli sallam zakatul janini zakatu ummihi. Ikhtalaf al-ulama fi ma'nahu hal ma'nahu zakatul janini ka zakati ummihi wa anna labuta min hari damihi wa tazkiyatihi aw nahrihi aw anna al-ma'na anna zakatul ummi zakatun lil janini wa mutashabihun fama ladhi nuqaddimu. Al-jawab nuqaddimu al-jaliyya anna zakatul janini zakatu ummihi bima'na anna zakata ummihi zakatun lahu wa dhalika li'anna al-janina la yumkinu tazkiyatuhu bisikini wa huwa fi batni ummihi ila idha kharaja wa idha kharaja lam yakun janinan. Wal amsilatu ala hadha kasiratun fa idha marat bika nususun ahaduha jaliyun wadihun fil ma'na wa thani fi ihtimalun falladhi yuqaddam huwa al-wadihu wa dalilu qawlu ta'ala hunna ummul kitab. Artinya yukodam minal adillah dalil yang lebih diutamakan adalah al-jali, dalil yang jelas daripada yang khafi, yang kurang jelas, yang samar. Dan ini perkataan mu'alif ini semakna dengan perkataan kita, perkataan kami. Bahasanya dalil yang muhkam, yang jelas maknanya yuraddu ilaihi al-mutasyabih mutasyabih itu dikembalikan padanya. Artinya apa? Dalil mutasyabih yang tidak jelas maknanya itu dikembalikan, dipulangkan pada dalil yang muhkam, yang jelas maknanya. Dalil yang jelas itu sama dengan muhkam. Dalil yang tidak jelas sama dengan mutasyabih. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim bahasanya muhkam adalah dasar untuk mutasyabih. Allah lah zat yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, di dalamnya ada ayatun muhkamatun, ada ayat yang jelas maknanya, dan itu adalah umul kitab, induknya Al-Kitab. Fa'ukhaw dan yang lain adalah mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Adapun orang yang ada dalam hatinya kesesatan, maka dia mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil. Maka kata-kata umul kitab, apa makna umul kitab? Asal, ya, dari induklah kemudian ada anak. Maka makna umul kitab adalah marji'ul kitab, rujukan Al-Qur'an kita yang jadi rujukan. Artinya yarji'u ilaihi mutasyabih, ayat yang tidak jelas dikembalikan kepada kepadanya. Dan umul kitab, kata-kata umul kitab menunjukkan kalau itulah yang terbanyak. Yang lebih banyak itu muhkam, mutasyabih itu tidak banyak. Contoh contoh masalah ini di dalam hadis, saya kasih contoh sembelihan janin ada sembelihan ibunya. Sembilan janin ada sembilan ibunya. Jadikan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, Hasan sahih. Para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Hal dua. Yang pendapat pertama mengatakan sembelihan janin itu sebagaimana sembelihan ibunya, induknya. Jadi kalau kemudian ada kemudian kambing, bunting, kemudian kita sembelih induknya, apakah kemudian janinnya juga harus disembelih? Maka dalamnya ada hadis ini. Zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan janin adalah sembelihan ibunya. Ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, sembelihan untuk janin seperti sembelihan untuk ibunya. Artinya janin itu labudah harus juga disembelih. Min inhari damihi, ditumpahkan darahnya, wa tazkiyatihi, dan disembelih atau dinahar. Kemungkinan yang kedua, anal makna, maknanya sembelihan induk itu sudah menjadi sembelihan untuk janin. Artinya janinnya tidak perlu disembelih. Cukup induknya saja, ini kambing bunting disembelih. Maka induknya saja yang disembelih. Janin nanti kemudian perutnya dibuka, janinnya sudah tinggal langsung di ini di BTT di ini enggak perlu kemudian diapa-apain lagi. Tinggal dimasak gitu aja. Nah, makna yang kedua, pemaknaan yang kedua itu mutasyabih, makna yang enggak begitu jelas. Karena apa? Ini masalah janin. Inti permasalahannya dalam memahami janin. Janin itu kan dari kata-kata jana, artinya tertutup. Janin itu disebut janin selama masih di dalam. Kalau di luar, nah, sudah enggak janin lagi namanya dalam bahasa Arab. Sama latin uqaddim, maka apa yang dan kita utamakan, kita dahulukan di antara dua pengertian dari dalam hadis ini, beliau katakan kita harus dahulukan yang jelas, yaitu yang kedua, yaitu bahasanya sembelihan janin adalah sembelihan ibunya. Artinya menyembelih ibunya itu berarti zakatun lahu, sudah menyembelih, dianggap menyembelih janin. Karena apa? Ingat janin, dan janin itu yang masih di dalam. Karena jana itu kan tertutup. Karena janin itu tidak mungkin disembelih dengan pisau. Kenapa? Wa fi batni ummihi. Dia masih dalam perut induknya. Enggak mungkin disembelih pakai pisau kecuali kalau idza kharaja, sudah keluar. Nah, wa idza kharaja, kalau dia sudah keluar dari perut induknya, lam yakun janinan, dia tidak lagi kemudian janin, tidak lagi bisa disebut janin. Nah, kalau makna yang pertama itu bisa, akan tapi apa? Setelah kemudian dibelah perut induknya. Nah, kalau kemudian setelah dibelah, setelah keluar, nah, anak kambing itu sudah enggak dinamakan janin lagi. Maka yang jelas makna yang itu adalah ya sudah nyembelih induknya, berarti nyembelih anaknya. Contoh tentang masalah ini adalah banyak sekali. Faidah marat, maka jika engkau menemukan nususun nas-nas, yang satu jelas wadih, jelas maknanya, dan yang kedua ihtimal manu kemungkinan, faladhi yukodam, maka yang diutamakan adalah yang jelas. Dalilnya adalah karena Allah mengatakan hunna ummul kitab. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.